الخير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال حفظه الله تعالى ومن إقامة الصلاة صلاتها في المساجد مع الجماعة termasuk menegakkan salat adalah menegakkannya, melakukannya di masjid-masjid bersama dengan jamaah. Fainal jama'ata wajibatun 'alal a'yan, yani 'alal ashkhas. Karena salat berjamaah adalah perkara wajib atas setiap orang, maksudnya laki-laki. 'Alal ashkhas, fa kullu muslimin yaqdiru ala huduril masjid was salati ma'al jama'ati yajibu alaihi dhalika. Maka setiap muslim laki-laki balik kallaf yaqdiru ala huduril masjid, mampu dia menghadiri masjid untuk melakukan salat ma'al jama'ah, yajibu alaihi dhalika, wajib bagi dia mendatanginya. Artinya seandainya dia salat di rumahnya tanpa alasan syar'i, sah solatnya tapi dosa karena meninggalkan kewajiban. Barakallahu fiik. Qala sallallahu alaihi wasallam man sami'a an-nidaa fa lam yajib fala salata lahu illa min udrin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar azan, nida panggilan azan maksudnya untuk salat, fa lam yujib, kemudian dia tidak menjawabnya, yakni tidak mendatanginya, ala salatalahu, maka tidak ada salat untuknya kecuali kalau ada uzur syar'i. Walau kana kullu wahidin yusalli fi makanihi aw fi baitihi, limadha syuri' al-adhan? Kalau seandainya setiap orang salat di rumahnya masing-masing atau di tempatnya masing-masing, dan terus untuk apa disyariatkannya adzan? Adzan kan memanggil orang untuk berkumpul melakukan sholat. Untuk apa disyariatkan membangun masjid kalau memang toh orang tetap melakukan sholat di rumah ya? Limadha syuri'a yaqul al muadzin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, mari kita melakukan sholat, mari kita mendapatkan kemenangan. Untuk apa? Yani yang artinya ta'alu sallu ma'al jama'ah, mari kemari salat bersama dengan jama'ah, fi buyutillahi azza wa jalla, di rumah-rumah Allah azza wa jalla. Illa man kana lahu udhrun, kecuali kalau dia memiliki udhur syar'i, aw laysa indahu jama'ah, atau memang tidak ada jama'ah, aw laysa indahu masjidun falyusalli fi makani, atau mungkin dia berada di satu tempat yang tidak ada masjid di sana. Amma alladhi hawla al-masjidi wa yasma'u al-adhan wa huwa ma'a mu'afa wa amin fala salata lahu illa salla idha salla fi baitihi. Amma alladhi hawla al-masjid. Adapun kalau tempatnya, rumahnya di sekitar masjid, ya dengar adhan, mu'afa, sehat. Wa amin, dia dalam kondisi aman, tidak ada ketakutan, tidak ada peperangan. Fala salata lahu illa fala salata lahu idza shalla fi baiti, maka tidak ada salat untuknya kalau dia salat di rumahnya. Masyaallah. Ini termasuk iqamus shalah. Ar-ruknu tsalits, rukun yang kedua, ketiga, afwan, itauz zakah, menunaikan zakat, wa hiya haqqun faradahu Allah azza wa jalla fi amwalil aghniyai lil fuqara. Ini merupakan hak yang Allah wajibkan atas harta-harta orang-orang kaya untuk orang-orang miskin, fakir. Jadi ini bercerita tentang harta, bukan pemilik harta. Karena boleh jadi pemiliknya masih kecil, boleh jadi gila. Gila maksudnya. Tidak sehat dia. Tapi banyak hartanya. Paham barakallahu? Ada anak kecil, belum balik, ditinggal mati oleh keluarganya, oleh ayahnya, dan sang ayah meninggalkan harta yang sangat banyak. Jadi harta ini diwarisi oleh sang anak yang masih tetap dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Ini hakul mal. Demikian juga kalau ada misalnya orang pengusaha besar, kaya raya, setelah itu apa? Jatuh sakit, hilang ingatan. Tetap dikeluarkan zakat dari harta yang dia miliki. Barakallahu fik. Fahiya hakun wajibun walisat sunnah. Mana tadi? Faqala Allah Ta'ala wa bi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum, dan di harta-harta mereka ada haknya orang-orang yang minta dan orang-orang yang tidak meminta. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum, dan orang-orang yang pada harta mereka hak yang diketahui bagi orang-orang yang meminta dan yang tidak meminta. Fa hiya haqqun wajibun wa laysat sunnah aw mustahabbah. Maka zakat inilah hak wajib untuk dikeluarkan, bukan sunnah atau sekedar anjuran atau tabarruan atau sedekah-sedekah biasa, bukan. Tapi ada hitung-hitungannya. Faman addaha bitibati nafsin qubilat min. Siapa yang mengeluarkan zakatnya dengan tibati nafs, dengan hati yang lapang, ikhlas, qubilat minhu, maka akan diterima dari dia zakatnya. Wa man imtana'a min ada'iha, dan barang siapa yang enggan untuk mengeluarkan zakat hartanya padahal balagan nisab, sudah sampai nisabnya, wa hala 'alil haul, fa in kana munkiran liwujubiha fa huwa kafir. Kalau dia tidak mengeluarkan zakat hartanya karena dia mengingkari kewajibannya, maka kafir dengan keyakinan dia. Wa in kana mu'tarifan biwujubiha walakin minhu mana'ahul bukhlu min ikhrajiha. Adapun kalau dia mengakui bahwa zakat itu wajib, akan tetapi yang menghalangi dia untuk mengeluarkannya karena kekikirannya, innahu yajibu ala walil amr ayyakhudaha minhu qahran, maka wajib bagi penguasa kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, untuk mengambil zakat hartanya secara paksa, wa yu'azzar wa yu'azzirahu wa yu'addibahu. Bukan cuma diambil harta zakatnya secara paksa, bahkan dia harus apa? Diberi ta'zir, dihukum. Dihukum. Barakallahu fiik. Wa yu'addibahu, diberi pelajaran. Agar supaya jera. Agar supaya dia kembali mau mengeluarkan zakatnya. Wa in kana ma'ahu syaukatun wa junudun wa 'uddatun yamtani'u bihim, fa'ala walil amri ay yujayyisha al-jaysha liqitalihi hatta yu'addi az-zakah. Kalau ternyata para pembangkang ini tidak mau mengeluarkan zakatnya dan mereka memiliki syauka. Syauka ini kekuatan. Seperti di zamannya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat, mereka memiliki syauka. Mereka memiliki apa? Mereka memiliki kekuatan, bala tentara, wa junud, bala tentara, wa uddah. Mereka memiliki perlengkapan, alat tempur. Yang tadi ubihim, mereka tidak mau barakallahu fikum mengeluarkan zakat ya karena ini ada kekuatan, ada persenjataan, ada bala tentara. Fa'ala waliil amri ayu jaisal jaisha, maka wajib bagi pemerintah, penguasa kaum muslimin, untuk mempersenjatai pasukan perangnya, dikitalihi, untuk memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hatta yu'addi zakat, sampai mereka mau mengeluarkan zakat. Sama kala Abu Bakar Siddiq. Baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hah? Baik. Kama qatala Abu Bakar Siddiq mani'iz zakati fi khilafatihi, sebagaimana Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang menghalangi dirinya untuk mengeluarkan zakat di kepemerintahan Abu Bakar. Amma idza kana yajhadu wujubaha wa yaqulu laysatiz zakatu wajibah wan nasu ahraz hadza yustatabu fa in taba illa kutila murtaddan wal iyad billah. Amma idza kana yajhadu wujubaha, kalau orang itu menentang kewajibannya dan dia mengatakan, ah, zakat itu kok hanya wajib. Ah, laisat zakatu wajibah. Wan nasu ahraz. Orang-orang yang memiliki haknya masing-masing. Pada yustatab. orang ini butuh diminta taubat, ente taubat. Intaba, alhamdulillah. Kalau memang dia taubat, alhamdulillah, diajari, diingatkan, dinasihati, diluruskan pemahaman yang keliru dari dia. Kalau tidak, wa illa kutilah. Kalau dia tidak mau taubat, maka dia harus dibunuh sebagai orang murtad. Waliyadubillah, kita minta perlindungan kepada Allah. Murtad dengan keyakinannya tadi itu, keyakinan bahwa zakat tidak wajib. Walaupun dia mengeluarkan zakat, tapi kalau keyakinannya tidak wajib, tetap kafir. Walaupun dermawannya luar biasa, tapi kalau dia meyakini bahwa zakat bukan wajib, maka kafir dia. Dengan keyakinan yang salah tadi. Barakallahu fikum. Dalilnya dari Al-Quran, dalilnya dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma' disepakati oleh umat tentang wajibnya zakat ini. Kemudian dia datang mengingkarinya. La haula wa quwwata illa billah. Fa in taba illa kutila. Kalau dia tobat, alhamdulillah. Kalau tidak, maka dia harus dibunuh sebagai orang murtad, keluar dia dari agamanya. Ar-ruknur rabi', rukun yang kelima, yang keempat. Shaumu syahri Ramadhan min kulli sanah. Puasa di bulan Ramadhan di setiap tahun. Qala ta'ala syahrur Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Udal linnasi ubayinati minal huda wal furqan. Sampai ucapan beliau, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasum. Syahrur Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Ihudal linnasi ubayinati minal huda wal furqan, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan, hadir dia di tanah airnya, di kampung halamannya, tidak safar, kemudian masuk waktu bulan puasa, maka silakan dia puasa. Wajib halal muslim ayyasuma syahr ramadhan ada'an in kana yastati'ul ada' wa laysa lahu udhrun. Wajib bagi setiap muslim untuk puasa bulan Ramadhan sebagai penunaian. In kana yastati'ul ada, kalau memang dia bisa menunaikannya pada saat itu, walaysa lahu udhrun, dan dia tidak memiliki udhur penghalang atau alasan-alasan syar'i berupa sakit mungkin atau haid untuk para perempuan atau yang lainnya. Aw qada'un idza kana la yastati'ul ada wa lahu udhrun, atau dia harus puasa dalam bentuk qada kalau memang dia tidak mampu menunaikannya di waktunya, kalau memang dia memiliki udhur. Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit aw 'ala safarin, atau dia berada dalam kondisi safar, fa aftara fa iddatun min ayyamin ukhar, kemudian dia berbuka tidak puasa, maka dia harus membayarnya di hari-hari yang lain. Ya, artinya di sini kalau ada orang sakit kemudian dia tidak puasa atau safar kemudian tidak puasa, maka diganti di waktu yang lain. Tapi kalau ternyata dia sakit dan memaksa diri untuk puasa karena menurut dia sakitnya tidak terlalu parah, tidak mengapa, dengan kondisi sakit dia tetap puasa, maka puasanya sah. Demikian juga kalau safar dia menganggap safarnya tidak terlalu berat, tidak terlalu melelahkan, maka silakan puasa. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan perjalanan di bulan Ramadhan, ada yang puasa, ada yang enggak. Barakallahu fikum. Ada yang puasa, ada yang enggak. Bahkan yang enggak puasa, barakallahu fikum, enggak mengapa untuk dia tidak puasa. Tapi ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa dia lakukan. Seperti ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan perang, yang tidak puasa ini kan kuat dia. Dia yang mengerjakan semua pekerjaan ketika turun di satu tempat. Dia yang bangun tenda, dia ini, yang kasih makan, dikasih minum itu onta, dia semua yang kerja. Kata Rasulullah SAW, "Dahabal muftiruna al-yawma bil ajril katsir." Hari ini orang yang tidak puasa telah meraih pahala yang sangat besar. Barakallahu fiik. Kalau dia tetap bertahan, bersikukuh puasa dalam kondisi dia sudah kelelahan, keletihan, kemudian sudah mengap-mengap dia, Seperti ketika Rasulullah SAW melewati seseorang yang dikerumuni, kemudian dikin naungan di atasnya. Kata Rasulullah SAW, ada apa ini, ada apa? Kata para sahabat, Sa'id. Ya Rasulullah, ini orang sudah kehausan sangat, ya kelelahan, keletihan. Tapi dia masih tetap bersikuku untuk melanjutkan puasanya. Apa kata Rasulullah? Laisa minal birri as-shaumu fis safar. Bukan termasuk kebaikan ketika orang masih bersikukuh untuk melanjut puasanya dalam safar dalam kondisi seperti ini. Paham barakallahu fikum? Rasul mengatakan laisa minal birri, bukan termasuk kebaikan kalau orang apa? Hampir mati gara-gara puasa. Barakallahu fikum dalam perjalanannya. La haula wa quwwata illa billah. Wa man kana maridan aw ala safarin ba'idatu min ayamin ukhar, barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar kemudian mereka berbuka, maka dia harus ganti di hari-hari yang lain. Wal marid wal musafir yuftirani wa yaqtiyani, maka orang yang sakit atau orang yang safar, maka dia boleh berbuka di bulan Ramadan dan mereka mengqadha di hari-hari yang lain. Wa man lam yastati as-siyama likibarin wa haramin aw limaradin muzmin fa innahu yafdi. Adapun orang yang tidak mampu puasa karena memang sudah terlalu tua, wa haram atau jompo, aw limaradin muzmin atau penyakit tahunan yang menimpa dia, entah kapan sembuhnya, wallahu alam, fa innahu yafdi, maka hendaknya dia membayar fidyah. Bukan mengqadha tapi membayar fidyah. Barakallahu fiik. Karena boleh jadi ada orang masih muda, sebenarnya seumur-umur itu masih layak, masih barakallahu fiikum, masih kuat untuk puasa, tapi karena sakit yang mendera kesehatannya sehingga dia tidak mampu. Sudah bertahun-tahun, entah kapan sembuhnya. Ainahu yafdi, maka dia harus membayar fidyah. Allah Ta'ala wa alladziina yutiiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Baik. Wa alladziina yutiiqunahu, dan adapun orang-orang yang mampu untuk melakukannya, melakukan puasa, fidyatun ta'amu miskin, untuk mereka mengeluarkan fidyah berupa makanan bagi orang-orang miskin. Ini di awal-awal barakallahu fikum, kemudian dihapus untuk ini di awal-awal Islam, puasa dibolehkan. Siapa yang puasa silakan, siapa yang fidyah silakan. Tapi fidyah ini dihapus untuk orang yang kuat, harus puasa. Yang boleh membayar fidyah adalah orang-orang tadi, orang-orang tua, orang-orang sakit yang bertahun-tahun tidak kunjung sembuh dan seterusnya. Dan orang yang berkeluarga yang kuat wajib puasa, tidak boleh bayar fidyah lagi. Cuma di awal-awal Islam. Barakallahu. Waktu itu masih ada kebolehan. Untuk yang mau puasa silakan, yang mau bayar fidyah silakan. Ternyata orang-orang yang kuat puasa dihapus kebolehan mereka untuk membayar fidyah. Harus mereka puasa semuanya. Yang dituntun untuk membayar fidyah adalah orang-orang tua. Orang yang tidak lagi mampu untuk berpuasa. Tapi ada juga orang tua, Masya Allah, tetap kuat puasa. Wal fadl minallahi subhanahu wa ta'ala. Kullu yawmin yut'imu miskinan fidyatan 'anil siyami idza kana la yastati wa yasuma la adan wala qada'a. Kalau orang itu sakit-sakitan yang sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh, atau sudah terlalu tua atau jompo, maka dia harus mengeluarkan fidyahnya setiap harinya, dia berikan untuk fakir miskin. Kalau memang dia tidak mampu untuk puasa adaan wa qada'an, tidak mampu dia melakukan waktunya dan di luar waktunya, pokoknya tidak mampu. Allahu musta'an. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.